Berapa kali nona buang cinta? Masa pindah, kenapa rasakan terusnya rasa? Saya kurang apakah? Saya coba lagi, nona tetap pulang lagi. Lalu pergi tanpa cinta, kasih luka yang menganga. Biasa salah. Teganya hatimu, sayang. Kau pergi dariku, sayang. Biarkan waktu yang jawab semua cinta cerita mati. Teganya hatimu, sayang. Sudah sejak lama, tapi nona tetap sama. Biarkan saya takut semua luka dan perih dalam dada. Nona tidak pernah cinta, pandang saya sebelah mata. Mungkin ini saya pun salah, cinta mati di cerita. Saya rasa janji buat saya jadi dilema. Rasa saya punya kesal hancur tak beraga. Kau masih tetap saya cinta, tapi kau ada yang punya. Pintas aku jadian di hati. Sampai gelisah rasa tertipu sakit tak berhenti. Kita satu sama maaf, luka tak berpijak. Janji yang berlatih tak berpihak. Kode dia biar sesalah. Teganya hatimu, sayang.